terang, tiada lagi gelak tawa, tiada lagi belai menggapai rambut, tiada lagi senyum merekah lembut, tiada lagi semua itu, tiada lagi hilang, semua hilang di suatu malam yang berkabung. Peluh dan embun membasahi tubuh dan bumi, sebasah wajah cinta tertetes air mata. Mimpiku telah gugur lebur bersama kasihmu di ujungnya malam yang gelap. Kini embun kering di mentari pagi, sekering air mata hati ini. Kubiarkan hari berlalu berganti hari yang sepi. Namun kasihmu adalah kasihku, cintamu adalah cintaku. Kristina, cintamu seperti kasihmu. Kristina, wajahmu seanggun hatimu. Kristina, kasihmu setulus cintamu. Kristina, kasihmu setulus cinta.